Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau mensyarah dari zikir Subhanallah wa bihamdih. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdih 100 marrah, barang siapa yang membaca ketika pagi hari atau sore hari subhanallah wa bihamdih 100 marrah, 100 kali, lam yati ahadun yaumal qiyamah, tidak ada yang datang seorang pun nanti di yaumil qiyamah bi afdala mimma jaa bihi, dengan perkara yang paling utama daripada yang dia bawa. Illa ahadun, kecuali seseorang, qala mislama qala au zada alaihi, kecuali seseorang yang berzikir seperti dia, ya, yaitu membaca subhanallah bihamdi 100 kali, au qala au zada alaihi, atau dia melebihi dari zikir orang tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi 100 marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka akan dihapus darinya dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya ini seperti buih lautan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini sangat jelas sekali, atau di dua hadis tadi, menjelaskan tentang keutamaan zikir subhanallah wa bihamdih. Kemudian makna huttat anhu khatayahu, dihilangkan atau dimaafkan dosa-dosanya. Kemudian kalimat wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih lautan, ini kinayah, isyarah, walaupun dosanya banyak, Ya. Hanya sekedar isyarah atau kinayah atau kiasan, bukan hakiki dosanya sebesar buih laut, tetapi maksudnya adalah walaupun dosanya itu besar dan banyak. Kita jelaskan secara umum dahulu. Disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, yaitu syarah dari kitab Bulughul Maram kata karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan syarah ini ditulis oleh Syekh Al-Bassam. Beliau berkata, al-hadithu fihi fadlun hadha dzikr. Hadis ini menunjukkan di dalamnya terdapat keutamaan zikir yang dimaksud. Al-mustamilu ala tasbihillahi ta'ala, yang mencakup di dalamnya mensucikan Allah ta'ala. Wa tanzihihi amma la yaliku bihi, dan membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang tidak layak baginya. Minan naqais, dari perkara-perkara yang kurang pantas. Wal uyub, dan aib-aib. Wa musyabahatil makhluk, dan penyerupaan dengan makhluk. Semua itu merupakan perkara-perkara yang harus dibersihkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kama yashtamilu ala isbatil mahamid lahu ta'ala, sebagaimana pula di dalam zikir tersebut terdapat penetapan pujian-pujian hanya milik Allah semata. Fi asma'il husna wa sifatihi al-'ulya, pada nama-namanya yang bagus dan sifat-sifatnya yang tinggi. فهو الحي الكامل, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup dan maha sempurna. Al-hayatu allati la yasbiquha adamun, kehidupan yang tidak didahului ketiadaan. Seperti kehidupan yang tidak sempurna adalah seperti kehidupan manusia atau makhluk yang didahului tidak ada. Yang kita ini sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Ini menunjukkan kehidupan kita ini tidak sempurna. Karena didahului dengan ketiadaan. Seluruh makhluk, sebagaimana kita ketahui, keberadaan mereka didahului ketiadaan. Inilah kehidupan yang tidak sempurna, berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang maha sempurna. Dan inilah titik keberhakan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan segala pujian. وَلَا يَلْحَقُهُ زَوَالٌ, dan kehidupan Allah ini, yang kehidupan sempurna, لَا يَلْحَقُهُ زَوَالٌ, tidak diakhiri setelahnya dengan ketiadaan, sirna. Berbeda dengan kehidupan makhluk, diawali dengan ketiadaan, kemudian diakhiri dengan kesirnaan. maka kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Dan dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak mendapatkan pujian, bahkan segala pujian hanya milik Allah semata. Kemudian kata muallif, faman sabbahallahu wa hamidahu mi'ata marra fil yaumi wal lailah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah, wa hamadahu dan bertahmid kepadanya, mi'ata marrah 100 kali, fil yaumi wal lailah, pada sehari semalam, nala hadzal ajral kabir, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung ini. Wa dzalika bi an tuhatta anhu dzunubahu aw dzunubuhu tuhatta anhu dunubuhu wa khatayah, yaitu dengan dihapus darinya dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat kasratan mithla zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya seperti buih di laut. Wa hadha fadlun azimun wa ata'un jazilun, dan ini merupakan keutamaan yang agung dan pemberian karunia yang sangat besar. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, al ulama'u, ingin beliau ingin menjelaskan dosa-dosa yang dihapus maksudnya apa, dosa besar atau dosa kecil. Beliau berkata, al-ulama'u yuqayyiduna hada, para ulama memberikan penjelasan dari hal ini, yaitu yang terhapus dosa-dosanya. Maksudnya apa? Wa amsalahu bi saghair dzunub, wa amsalahu dan hadis-hadis yang semisalnya, yaitu dari amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa. Maksudnya dosa apa? Maksudnya bi saghair dzunub, maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil. Wa ammal kaba'ir, maka adapun dosa-dosa besar, dosa-dosa besar itu seperti minum khamar, berzina, makan harta riba. Makan harta riba ini bukan yang memakannya saja, yang mengantarnya, yang banyak hal yang terkait kepada dengan apa, dengan riba. Kemudian kesyirikan, kekufuran, ya seperti sihir. Kemudian mendatangi dukun, ini termasuk dosa-dosa besar. Ya, bahkan diantaranya dosa-dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala waliyadubillah. Wa ammal kabair, maka ada pun dosa-dosa besar, fayaquluna, maka para ulama berkata, innaha la yahmuha, sesungguhnya amalan-amalan tersebut atau zikir tersebut, baik itu zikir subhanallah wa bihamdi atau amalan-amalan yang lain yang disebut dalam hadis-hadis yang lain yang bisa menghapus dosa, maksudnya apa? Hanya dosa kecil. Innaha la yamhuha, sesungguhnya amalan tersebut tidak bisa menghapus dosa-dosa besar. Wala yukaffiruha, dan tidak melebur dosa-dosa besar, illa taubah an-nasuh, kecuali dengan taubat yang murni. Tentunya taubat yang sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Seperti halnya mencuri, dengan mencuri yang sudah mencapai nisab. dijelaskan dari para ulama bahwasanya mencuri itu ada nisabnya. Bukan nisab zakat, tetapi nisab mencuri. Apabila dia sudah mencuri dengan ukuran nisab, maka dia sudah, apabila tertangkap, maka dia sudah layak dipotong tangannya. Tetapi apabila di bawah nisab, maka tidak dipotong tangannya. Dan juga ada syarat-syarat lain, ya. Syarat-syarat lain dengan para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan pencurian, ya. Karena para ulama membedakan antara pencurian, begal, ya, terus naam, rampas atau jambret, ya, itu beda. Dibedakan oleh para ulama hukum-hukumnya, dan itu dijelaskan di dalam kitabul fiqh, ya, kitab-kitab fikih dengan bab apa, dalam bab jinayat, ya, yaitu penjelasan tentang bab kriminal, ya, bab tentang kriminal, jinayat itu kriminal. Jadi dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang benar murni yang sudah dijelaskan di dalam Al-Hadis dan Al-Quran. Jadi tidak bisa hanya dengan sekedar zikir. Dia melakukan dosa besar, kemudian dia hanya sekedar zikir. Subhanallah wa bihamdih. Tidak. Ya, tidak bisa menghapus amalan ini terhadap dosa-dosa besar. Lalu bagaimana dosa besar? Harus dengan tata cara taubat yang sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Naam. Terkecuali apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak bisa diadakan atau tidak bisa dilaksanakan di saat sekarang ini. Dan ini penjelasannya panjang, ya, penjelasannya panjang. Kemudian berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, innahu idza lam yujad saghair, innahu lam yujad saghair fa innahu yurja an tukhaffafa al-kabair. Sesungguhnya apabila tidak didapati pada seseorang ini dosa-dosa kecil, fa innahu yurja an tukhaffafa al-kabair, maka sesungguhnya diharapkan amalan ini bisa meringankan dosa-dosa besar. Diharapkan, ya, diharapkan amalan ini bisa mengurangi, meringankan dosa-dosa besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah penjelasan umum dari hadis di atas, yaitu tentang keutamaan zikir subhanallah wa bihamdih. Kemudian kita akan menjelaskan makna dari subhanallah wa bihamdih. Yang pertama kita akan jelaskan zikir subhanallah. Bahwasanya zikir subhanallah maknanya sebagaimana tadi disinggung sedikit di awal, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Tawadhihul Ahkam, beliau rahimallahu taala berkata, hiya taqdisuhu wa tanzihuhu 'anil uyubi wan naqais. Lafaz subhanallah ini merupakan bentuk mensucikan Allah dan membersihkan Allah dari aib-aib, wan naqais, dan segala kekurangan. segala perkara yang ini merupakan aib bagi Allah, merupakan bentuk kekurangan bagi Allah, maka harus dibersihkan. Seorang yang mengucapkan subhanallah, tuntutan dari ucapannya ini adalah dia harus membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari aib-aib dan kekurangan-kekurangan. Wa'adhamu ma fi dhalik, dan aib-aib dan kekurangan-kekurangan yang paling besar, yang ini tidak boleh disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan aib bagi Allah, merupakan bentuk kekurangan bagi Allah, maka harus dinafikan. Dinafikan bentuk-bentuk sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Ghani. Al-Ghani, Maha Kaya. Jangan terpikir bahwasanya yang dimaksud Maha Kaya di sini adalah harta. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Kaya dari segalanya. Seorang bisa dikatakan kaya, tapi dia masih membutuhkan karyawan. Dia masih membutuhkan pembantu. Bahkan anak buah dan seterusnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghani, Maha Kaya, benar-benar tidak membutuhkan apapun dari makhluk ini, termasuk syarik, termasuk sekutu. Maka tidak ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala sekutu dalam penciptaan alam ini. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam pemberian rizki kepada makhluk. Maka mintalah hanya kepada Allah semata. Jangan meminta kepada makhluk yang dia ini lemah. Bahkan dia sendiri membutuhkan bantuan. Apalagi mayit. Apalagi mayit. Apalagi benda mati. Seperti benda-benda yang dijadikan jimat. Maka menafikan syirik, menafikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan bentuk menafikan segala aib-aib dan kekurangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk mensucikan Allah, bentuk membersihkan Allah, yang ini merupakan makna dari subhanallah, maha suci Allah. Asy-syarik, sekutu ini bentuknya banyak. Yang pertama, sekutu ini yang diyakini sebagian manusia. Adanya sekutu bagi Allah dalam hal apa? Dalam hal rububiyah Allah, yaitu meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam penciptaan, dalam memberi rizki, dalam mengatur alam ini. Ada di antara manusia bahkan yang menisbahkan kepada Islam, masih ada keyakinan yang rusak ini di dalam hatinya. Padahal setiap salat atau setiap selesai salat dia membaca subhanallah. Tetapi tidak dipahami, tidak diresapi maknanya. Dia meyakini ada sebagian tempat ini dikuasai, dirajai oleh selain Allah. Bahkan dia mempersembahkan sembelihan untuk penghuni tempat tersebut menurut keyakinannya. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Ini merupakan syirik, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Maka seorang mukmin wajib menafikan semuanya. Wajib menafikan segala bentuk sekutu dalam rububiyah Allah, yaitu dalam penciptaan, memberi rizki dan merajai atau menguasai alam ini. Semua itu hanya milik Allah. Semuanya itu adalah hak Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah dari makhluk-makhluk, baik di bumi ataupun di langit. Karena mereka semua makhluk yang lemah. Bahkan mereka adalah makhluk yang membutuhkan bantuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan masih penjelasan tentang membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu syirik, baik sekutu dalam rububiyah ataupun uluhiyah ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.